Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Afatul Lisan fi Dha'il Kitab As-Sunnah karya Syekh Sa'id Ibn Ali Ibn Wahab Al-Qahtani hafizahullahu ta'ala. Al-Mabahath Athani Ashar, pembahasan yang ke-12 tentang asabu mencaci atau mencela, wasyatam mencaci maki, wasukhiya dan mengejek bil mukminin, orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kaumun, sekelompok laki-laki mengejek min kaumin, sekelompok laki-laki yang lain. Asa boleh jadi yang diejek lebih baik minhum daripada yang mengejek. Wala nisa'un min nisa'in, dan janganlah sekumpulan perempuan mengejek perempuan yang lain. Asa ayakunna khairan minhunna, boleh jadi yang diejek perempuan yang diejek lebih baik daripada perempuan yang mengejek. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Yang dimaksud dengan diri kalian sendiri adalah orang lain. Mencela atau mencaci orang lain itu disebut diri sendiri karena dua alasan. Yang pertama, karena orang yang beriman satu dengan yang lain itu satu tubuh. Maka mencela, mencaci orang lain pada hakikatnya mencaci dirinya sendiri. Karena satu muslim dengan muslim yang lain adalah satu badan. Kemudian yang kedua, mencela orang lain itu disebut dengan mencela diri sendiri karena normalnya orang yang dicela akan membalas. Karena normalnya orang yang dicela akan membalas celaan, dan siapa yang menyebabkan dirinya itu tercela, dicela dan dicaci, maka pada hakikatnya dialah pelakunya. Maka pada hakikatnya dialah pelakunya. Wala tanabadhu bil alqab, dan janganlah kalian saling melemparkan, saling memberikan gelaran, yaitu gelaran-gelaran yang jelek, yang tidak disukai oleh orangnya. Oleh karena itu, maka jika ada gelaran yang tidak bagus, non orangnya itu nyaman-nyaman saja, dan itu dia memang biasa-biasa saja, ya, maka ada seorang yang digelari Gareng atau Petro, namun dia ya happy-happy saja, biasa-biasa saja, maka tidak apa-apa. Kemudian kalau bacaan kiraah hafaz akan membacanya bi'salismul fusuku. Bi'salismul fusuku, bukan bi'salismu, namun bi'salismu. Bi'salismul fusuku ba'dal iman, sejelek-jelek nama adalah kefasikan. Menjadi orang fasik, nama fasik, ba'dal iman, setelah beriman. Maka sejelek-jelek nama dan gelaran dan sebutan adalah mendapatkan gelar sebagai orang yang fasik. Wa man lam yatufa ulaika humudz zalimun, dan siapa saja yang tidak bertobat maka dialah orang yang zalim. Maka ayat ini membahas pertama tentang masalah mengejek, dan di ayat ini terlarang laki-laki mengejek laki-laki dan perempuan mengejek perempuan. Bukan berarti laki-laki boleh mengejek perempuan dan perempuan boleh mengejek laki-laki, namun itu mimbabil ghalib. Normalnya laki-laki itu interaksinya dengan sesama laki-laki, sehingga yang diejek adalah sesama laki-laki. Dan normalnya dan seharusnya perempuan interaksinya dengan sesama perempuan, maka yang diejek oleh perempuan adalah sesama perempuan. Normalnya dan seharusnya demikian. Dan seandainya terjadi laki-laki mengejek perempuan atau perempuan mengejek laki-laki, maka hukumnya sama. Kemudian terlarang mencela dan wala talmizu anfusakum, dan orang yang suka mencela Allah ancam dengan wail, wailu li kulli humazatil lumazah. Ya, lumazah sama dengan talmizu anfusakum. Maka kemudian ayat ini bicara tentang masalah larangan mencela orang lain, baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Mencela, mengumpat orang lain, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Kemudian yang ketiga, Allah melarang tanabuz bil alqab, menggelari orang lain dengan gelaran yang tidak disukai oleh orang tersebut, baik orang lain ini person ataupun komunitas, kelompok. Ini tiga hal larangan yang ada dalam ayat ini, surat Al-Hujurat ayat yang ke-11, dan tiga-tiganya berkenaan dengan lisan, mengejek dengan lisan, lumazah mengumpat bisa dengan lisan dan bisa dengan perbuatan. Orang mengisyaratkan jempolnya ke bawah mengumpat orang lain. Kemudian yang ketiga, kemudian ngasih gelar-gelaran buruk. Maka ini juga dosa lisan. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengumpat dan mencaci orang lain yang paling jelek, termasuk yang paling jelek adalah mengumpat dan mencaci para sahabat Nabi. La tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci, mengumpat para sahabatku. Fa walladzi nafsi biyadihi, sungguh demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah satu kalian berinfak emas semisal Uhud, seberat Uhud dan sebesar Uhud, ma'adroka, maka itu tidak bisa mencapai ganjaran muda'ahadihim, infak satu mud mereka para sahabat. Wala nasifahu, bahkan tidak bisa mencapai ganjaran senilai setengah mut yang dilakukan oleh para sahabat. Dan satu mut itu adalah sepenuh dua telapak tangan ukuran normal dan sedang, tidak terlalu besar dan telapak tangannya tidak terlalu kecil. Sepenuh demikian, maka ini satu mut. Setengah mut berarti sepenuh satu telapak tangan. Dan mut adalah ukuran takaran dan bukan ukuran timbangan. Oleh karena itu maka ulama mengatakan yang dimaksudkan adalah setengah mut gandum, bukan setengah mut emas, karena emas sejak masa silam itu ditimbang dan tidak ditakar. Maka jika salah satu kalian berinfak seberat, sebesar Gunung Uhud dibandingkan dengan infak sahabat gandum setengah mut di timbangan Allah Subhanahu wa taala, lebih berat infak sahabat setengah mut. Lebih berat infak sahabat setengah mut dibandingkan orang sekarang infak emas seberat dan sebesar Uhud. Artinya tidak ada nilainya, tidak ada apa-apanya, tidak bisa dibandingkan, karena demikian mulianya mereka. Maka betul-betul kurang ajar orang yang mencaci maki mereka, lebih-lebih lagi mengkafirkan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Qala Nawawi rahimallahu taala, dan ketahuilah bahasanya mencaci sahabat radhiyallahu anhum adalah haram. Min fawahisyil muharramat, adalah di antara perbuatan haram yang sangat keji. Baik sama saja para sahabat yang terlibat pertikaian dan peperangan ataupun yang tidak. Maka tentu sahabat ketika terjadi peperangan di antara sesama mereka, semacam saat perang Siffin ya, antara grupnya Ali dan grupnya Muawiyah, ada sahabat-sahabat yang memilih tidak kemana-mana. Ya, maka mencaci maki mereka adalah satu hal yang haram dan ucapan yang sangat keji, baik ditujukan kepada sahabat yang terlibat peperangan ataupun sahabat yang bersikap netral saat itu. Maka sekalipun yang terlibat dalam peperangan, maka tidak boleh dan haram mencaci makinya. Li'anna mujtahidun, karena mereka berperang karena ijtihad mereka. Fitilkal hurub, dalam peperangan tersebut muta'awilun, dan mereka berijtihad. Ta'wil di sini maknanya ijtihad. Kemudian dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah menuduh orang lain dengan tuduhan fasik, tidak pula menuduhnya dengan tuduhan kafir, illa tadat alaihi, kecuali tuduhan tersebut akan kembali kepada si penuduh jika yang dituduh tidak seperti itu, tidak sesuai dengan tuduhannya. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi fusuqun, mencaci maki sesama muslim adalah kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya dan memukulinya adalah kekafiran. Artinya di sini mau disampaikan bahasanya memerangi sesama muslim itu lebih jelek daripada sekedar mencacinya. Namun mencacinya itu sudah kefasikan. Maka orang yang suka mencaci sesama muslim, maka dia sudah berhak untuk disebut orang fasik. Ada pada dirinya faktor yang menyebabkan dia disebut fasik. Dan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin, jika ada seorang yang berkata kepada saudaranya, ya kafir, wahai orang kafir, faqad biha, faqad ba'a ay raja'a biha ahaduhuma, maka fanis kafir itu akan kembali dibawa oleh salah satu dari keduanya. Artinya jika yang dituduh tidak seperti itu, akan kembali kepada yang menuduh. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Muslim, ayyumamri'in, jika ada seseorang yang berkata kepada saudaranya sesama muslim, ya kafir, wahai orang kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka tuduhan tersebut akan dibawa oleh salah satu dari keduanya, yaitu yang dituduh, ingkana kama qala, jika sebagaimana yang dikatakan oleh penuduh. Bahasanya yang dituduh adalah orang yang kafir. Wa illa, jika ternyata yang dituduh itu tidaklah demikian keadaannya, raja'at alaihi, maka tuduhan kafir itu kembali kepada si penuduh. Di catatan kaki disampaikan, atau berkenaan dengan catatan kaki yang kedua, diberi judul bab oleh Bukhari, bab man kafara akhahu, bab orang yang memvonis kafir saudaranya, bi ta'wilin, tanpa takwil, tanpa alasan yang dibenarkan atau alasan yang bisa dimaklumi, fahuwa kama qal, maka itu sebagaimana yang dia katakan. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mustabbani, dua orang yang saling caci maki. Maqala, apa yang diucapkan oleh keduanya, fa'alal mubtadi'i, maka itu ditanggung oleh orang yang memulai, oleh orang yang mengajak caci maki, orang yang memulai mencaci, orang yang memulai minhuma dari keduanya. Malam ya'tadi al-madlumu, selama orang yang dizalimi itu tidak melampaui batas. Maka jika ada dua orang yang saling caci maki, maka tentu ada yang memulai dan ada yang memulai mencaci dan ada yang dicaci. Maka dosa yang terjadi selama caci maki itu ditanggung oleh orang yang memulai. Kecuali jika orang yang dicaci yang kemudian membalas, itu membalasnya kelewat batas. Dan makna hadis ini, jika ada dua orang yang saling caci maki, yang keduanya yasubbu kullun minhum al-akhar, yang satu mencaci yang lain, maka dosanya ditanggung oleh orang yang memulai mencaci maki. Malam ya'tadi al-madlum, selama orang yang terzalimi, orang yang dicaci, tidak melampaui batas. Dan bentuk melampaui batasnya ada dua macam, bi'an sabbahu akthar, dengan dia mencaci lebih banyak, maka boleh jadi melampaui batas secara kuantitas. Yang kedua, wa afhash minhu, atau dengan kata-kata cacian yang lebih jelek daripada orang yang pertama. Artinya melampaui batas dalam kualitas. Ya, maka jika tidak melampaui batas, ya, orang yang mencaci dengan mengatakan ya, kambing, maka kemudian sekali, maka dibalas juga sekali, kamu juga kambing, maka ini tidak melampaui batas. Nah, kalau dia mengucapkan kambing sekali, yang dicaci kemudian balas tiga kali, kalau kamu kambing, nah, maka dua dan ketiga adalah kezaliman. Demikian juga, maka ini melampaui batas dari sisi kuantitas, atau melampaui batas dari sisi kualitas cacian, afhash, dan dia mencaci dengan bahan cacian yang lebih jelek, kamu kambing, ya, maka yang dicaci bilang kamu guguk, maka ini enggak imbang, karena dua kata tersebut tidak senilai, caciannya itu tidak sederajat. Maka gimana jika melampaui batas? Amma idza tada, ada pun jika melampaui batas. Karena ismu ma'tada alaih, maka dosa kadar yang melampaui itu alaihi, tanggungan orang yang terzalimi. Wal baqi alal badi, sedangkan sisanya itu tetap untuk yang memulai. Maka tadi kambing kemudian dibalas dengan kambing tiga kali, maka kambing yang kedua dan kambing yang ketiga, nah, itu tanggungan orang yang dicaci. Adapun kambing yang terucap dari mulut si orang yang mencaci dan orang yang dicaci, kambing yang pertama, nah, itu tanggungan orang yang memulai mencaci. Walhasil kesimpulannya, jika masing-masing itu mencaci yang lain, maka dosa apa yang diucapkan oleh keduanya ala ditanggung oleh orang yang memulai mencaci. Wa hadza tani berlaku jika orang yang dicaci tidak melampaui batas, wa yatajawaz dan melampaui batas. Wallahu a'lam. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin, jika ada seorang yang idda'a li ghairi abihi, yang dia mengaku-ngaku anak kepada bukan bapaknya, wa ya'lamuhu, padahal dia tahu kalau itu bukan bapaknya, illa kafara, maka dia terjumus dalam kekafiran. Wa man idda'a ma laisa lahu, dan siapa yang mengklaim sesuatu yang bukan miliknya, sesuatu yang bukan haknya, falaisa minna, maka bukan umatku. Waliyatabawa maq'ada minan nar, dan yang kedua, hendaklah dia bersiap untuk tinggal di neraka. Kemudian yang ketiga, wa man da'a rajulan bil kufri aw qala adwallah walaysa kadzalik, barang siapa yang memanggil orang lain, menuduh orang lain dengan kekafiran atau dengan ucapan wahai musuh Allah, walaysa kadzalik, padahal orang yang dituduh tidak seperti itu, illa har alaihi, maka tuduhan akan kembali kepada si penuduh. Maka di sini terdapat tiga hal yang terlarang. Pertama adalah mengaku-ngaku bapak padahal itu bukan bapaknya dan tahu. Maka ini adalah satu kekafiran. Kata Nabi, ini kekafiran. Tentu kekafiran yang dimaksudkan di sini adalah kufur asghar dan bukan kufur akbar yang membatalkan iman. Maka siapa yang tahu kalau itu bukan bapaknya, dia tetap menafsapkan diri kepadanya. Dia katakan bahasanya, saya adalah fulan bin fulan. Padahal dia tahu fulan itu bukan bapaknya. Bahasanya dia cuma anak angkat, anak asuh, dan anak asuh itu tidaklah mendapatkan hak nasab kepada orang yang mengasuhnya. Dia tetap ngotot bahasanya dia adalah bin fulan, dan dia tidak mau dinasabkan kepada bapaknya yang sebenarnya, karena bapaknya orang desit, sedangkan ini bapak asuhnya orang kota, kaya, berpendidikan tinggi, bapaknya itu buta huruf, tinggal di pelosok, miskin lagi. Maka dia tidak mau dinasabkan kepada bapaknya yang asli, malu atau yang lainnya. Maka ini adalah seorang anak yang melakukan kekafiran. Namun ini adalah kekafiran, syaratnya wa ya'lamuhu, manakala dia tahu. Kalau dia tidak tahu karena bapak asuhnya dan orang-orang yang tahu, tidak ada yang masih tahu, semuanya menutupi, maka tentu keadaannya berbeda. Dia melakukan satu hal yang terlarang namun tidak tahu, maka tentu dimaafkan. Kemudian siapa yang mengaku-ngaku sesuatu yang bukan menjadi haknya, maka Nabi berikan dua vonis. Pertama, dia bukan umatku. Kemudian yang kedua, hendaklah dia siap-siap tinggal di neraka. Dan kalimat yang kedua ini lebih luas daripada kalimat yang pertama. Dia mengaku-ngaku sesuatu yang bukan haknya. Kalau yang pertama cuma sekedar masalah nasab, kalau ini luas, ma isim mausul, mencakup semuanya. Maka siapa yang mengaku-ngaku laporan praktikum ini adalah hasil dia padahal itu hasil orang lain, maka masuk di sini. Siapa yang ngaku-ngaku, siapa yang mencontek, dia katakan inilah jawaban saya padahal ini jawaban rame-rame, ini jawaban saya dan teman-teman saya, dan dia aku ini adalah murni jawaban saya, maka termasuk dalam hadis ini. Siapa yang mengaku kemudian ini adalah skripsi saya padahal itu buatan orang lain, padahal itu buatan orang lain, maka termasuk dalam hadis ini. Siapa yang mengaku-ngaku kalau dia punya gelar ini dan itu, padahal dia cuma beli gelar. Maka termasuk dalam hadis ini, karena dia mengaku-ngaku sesuatu yang bukan haknya. Siapa yang ngaku-ngaku kalau gelarnya LC padahal bukan, padahal gelarnya bukan seperti itu, maka ini mengaku-ngaku sesuatu yang bukan haknya. Dia ngaku-ngaku kemudian punya gelar doktor padahal tidak, maka ini maka termasuk dalam hadis ini. Siapa yang mengaku-ngaku kalau dia tabib namun tabib bohong-bohongan? Siapa yang mengaku-ngaku kalau dia ahli herbal padahal bohong-bohongan? Siapa yang mengaku-ngaku kalau dia ahli pijat padahal bukan, asal mijat saja mengakunya pakar pijat? Siapa yang ngaku kalau dia ahli servis komputer padahal cuma bisa bongkar tapi tidak bisa pasang? Maka termasuk dalam hadis ini mengaku-ngaku sesuatu yang tidak menjadi haknya. Siapa yang mengaku-ngaku kalau dia orang Arab padahal bukan Arab, ngaku-ngaku kalau keturunan Nabi padahal bukan, termasuk dalam hadis ini. Maka orang yang semacam ini mengaku-ngaku sesuatu yang menjadi bukan haknya, maka Nabi sampaikan falaisa minna, dia bukan umatku, umatku tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, hendaklah dia bersiap-siap untuk tinggal di neraka. Dan termasuk dalam hadis ini, siapa yang ngaku-ngaku ini tanah milik saya padahal bukan, ini harta saya padahal bukan, dia tahu kalau itu bukan hartanya, namun dia klaim kalau itu hartanya, itu haknya. Maka dia mematenkan sesuatu yang bukan haknya. Ini karya orang lain, dia patenkan, ini hak saya, hak patennya milik saya, padahal bukan dari dia. Maka termasuk dalam hadis ini. Kemudian yang ketiga adalah berkenaan dengan masalah menuduh orang lain dengan tuduhan kafir atau musuh Allah padahal tidak seperti itu, maka tuduhan tersebut akan kembali kepada yang menuduh. An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini mimma di antara hadis yang dinilai oleh sebagian ulama hadis yang membingungkan. Min haitsu dari sisi zahirnya tidak lain dimaksudkan. Padahal keadaan hal tersebut karena mazhab alul haq, yaitu ahlu sunnah, keyakinan ahlu sunnah, seorang muslim tidaklah kafir gara-gara semata-mata maksiat. Semacam tidaklah kafir karena membunuh, karena berzina. Wakadha demikian juga ucapan kepada orang lain berupa tuduhan hei kafir. Ketika dia ucapkan tuduhan tersebut tanpa meyakini batilnya ajaran Islam yang itu dipeluk oleh orang itu, dia adalah seorang muslim dan dia tahu dia seorang muslim, dan dia katakan hei kafir dalam pengertian mau mengatakan Islam adalah kekufuran, Islam yang dia anut adalah kekufuran, artinya Islam itu adalah agama yang batil, maka ini kekafiran. Maka ini kekafiran. Namun jika seorang itu mengatakan kepada sesama muslim, menuduh seorang muslim itu kafir dalam pengertian keluar dari Islam, bukan Islam itu kekafiran, maka ini bukanlah pembatal iman menurut keyakinan ahlul haq. Maka keyakinan ahlu sunnah, kata An-Nawawi, jika ada orang yang mengatakan kepada seorang muslim hei kafir, maka apa yang dimaksud dengan hei kafir ini? Jika yang dia maksud Islam itu adalah kekafiran, Islam itu adalah dinul batil, agama yang batil, maka orang yang mengucapkan hei kafir tadi kafir jadinya. Namun jika ya kafir itu artinya ya murtad anil Islam, hei orang yang murtad dari Islam, maka tuduhan semacam ini adalah maksiat. Dan menurut keyakinan ahlu sunnah, maksiat semacam ini tidaklah membatalkan keislamannya. Namun Nabi mengatakan, hal alihi, kekafiran itu kembali kepadanya. Lalu apa yang dimaksud dengan kekafiran itu kembali kepadanya? Fa'idha urifa madhakarna, maka jika telah diketahui apa yang telah kami sampaikan di atas, faqil, maka pendapat untuk memahami hadis ini ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahasanya kekafiran itu kembali kepada dirinya, mahmulun ini berlaku atau dimaknai, ditafsiri untuk orang yang menghalalkan perbuatan ini, menghalalkan maksiat. Wa hadza yakfur, dan ini adalah kekafiran. Karena kaidah ahlu sunnah, siapa yang menghalalkan maksiat maka dia kafir. Siapa yang meyakini bahasa zina itu halal, kafir, murtad dia dari Islam. Siapa yang meyakini bahasanya membunuh seorang muslim itu halal, satu hal yang boleh, maka kafir karenanya. Maka demikian juga siapa yang membolehkan dan meyakini bolehnya mencaci maki. Di antaranya adalah dengan mengatakannya kafir, maka dia murtad karenanya. Wa ala hadza, maka menurut pendapat ini, maka makna, maka yang dimaksud dengan ba'a biha ai bi kalimatil kufri, kembali dengan kalimat kekafiran, atau dengan redaksi yang lain haro alihi, wa makna roja'at ilaihi, artinya kembali kepadanya, yaitu kalimat kekafiran. Maka ba'a, haro, dan roja'a itu maknanya sama. Kemudian yang kedua, yang dimaksud adalah maknahu, yang dimaksud dengan kembali kepada si penuduh adalah roja'at alaihi, kembali kepada si penuduh naqisatu li akhihi, pelecehan dia terhadap saudaranya. Maka yang kembali adalah dosa pelecehan. Wa maksiatu takfirihi, dan maksiat berupa memvonis kafir orang yang tidak kafir, itu yang kembali kepada si penuduh. Bukanlah maknanya si penuduh jadi kafir. Bukanlah maknanya si penuduh jadi kafir ketika yang dituduh itu ternyata bukan kafir. Namun yang kembali adalah maksiat melecehkan dan maksiat memvonis tanpa alasan. Itu yang kembali dan dibawa oleh orang yang menuduh. Kemudian makna yang ketiga, kembali kepadanya artinya adalah kafir. Artinya si penuduh itu kafir. Namun dengan pengertian dimaknai, anau mahmulun dimaknai, ditafsirkan untuk khawarij yang suka mengkafirkan sesama orang yang beriman. Maka man di sini, kalau menurut tafsiran yang ketiga, man di sini khawarij. Man di sini khawarij. Man da'a rajulan bil kufri, siapa saja yaitu dari khawarij yang memvonis orang lain dengan vonis kekafiran. Maka dia khawarij itu kafir. Maka kembali kepadanya, yaitu khawarij itu kafir. Wa hadza naqalu al-Qadhi Iyad rahimallahu an al-Imam Malik. Dan kata Qadhi Iyad, dan Qadhi Iyad itu mazhabnya Maliki, beliau mengatakan, dan demikianlah tafsiran Imam Malik. Artinya Imam Malik berpendapat bahasanya khawarij itu kafir. Imam Malik berpendapat bahasanya khawarij itu kafir. Maka ketika khawarij itu ya, sebagaimana penyakitnya yang telah diketahui, yaitu mudah memvonis orang lain di luar kelompoknya sebagai orang yang kafir, maka kembalilah vonis kafir itu kepada dirinya dengan dia menjadi orang kafir. karena Khawarij itu kafir menurut mazhabnya Imam Malik. Kata Nawawi wawa dhaif, dan ini adalah pendapat yang lemah. Li'an al-mazhab al-mukhtar, karena pendapat yang terpilih, yang dipilih oleh al-muhaqqiqun, para ulama peneliti dan pengkaji, bahasanya Khawarij itu tidaklah kafir sebagaimana ahli bid'ah yang lainnya, yang mereka sekedar sesat, dan sesatnya tidak sampai derajat kekafiran. Ya, namun perlu diketahui, maka apakah Khawarij itu kafir atau tidak berdasarkan yang kita baca, maka ini satu hal yang diperselisihkan oleh ulama. Satu hal yang diperselisihkan oleh ulama, Khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin tanpa alasan, demikian juga memvonis mudah mengkafirkan orang lain dan memvonis kafir orang-orang yang di luar kelompoknya. Maka apakah mereka Khawarij yang punya kriteria dengan kondisi semacam ini, apakah mereka kafir ataukah tidak? Satu hal yang diperselisihkan ulama. Faedah yang kita ambil, yang bisa kita dapatkan dari kutipan tadi, kalau Imam Malik kafir. Dan ini kutipan dari juga ulama yang bermadzhab Maliki, Qadi'iyat al-Maliki. Nah, kata Ibnu Hajar di Fathul Bari, di antara ulama yang berpendapat bahasanya Khawarij itu kafir adalah Bukhari. Di antara ulama yang menilai bahasanya Khawarij itu kafir adalah Al-Bukhari. Kemudian Al-Qadi Abu Bakar, mungkin maksudnya Ibnu Arabi. Kemudian As-Subki dan Al-Qurtubi. Dan naqalahu aidan an sahibus sifa al-qadhi'iyat, dan dikutip juga bahasanya adalah pendapat qadhi'iyat. Dan di antara ulama mu'asirin yang memilih pendapat kafirnya Khawarij adalah Syaikh Al-Fauzan. Ini adalah Syaikh Al-Fauzan, itu memilih pendapat ulama yang mengatakan kalau Khawarij, yang siapa yang betul-betul memang dia memang Khawarij, maka dia kafir. Alasannya ulama yang mengkafirkan karena Nabi mengatakan yamruku minad-din, mereka orang-orang Khawarij itu keluar dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya kemudian mengenai hewan sasarannya dan masih bablas lagi. Maka itu berarti kafir. Ini alasan pokok ulama yang berpendapat bahwasanya Khawarij itu kafir. Namun yang benar wallahu taala a'lam, sebagaimana pendapat An-Nawawi, bahwasanya Khawarij itu tidak kafir. Yang dimaksud keluar dari agama yang yamrukuna minad-din, maknanya adalah yamrukuna minad-dinil haq. Mereka keluar dari agama yang benar, dari pemahaman yang benar terhadap Islam. Dan dalil pokok yang menunjukkan bahwasanya Khawarij itu tidak kafir adalah para sahabat Nabi yang mereka dikafir-kafirkan oleh orang Khawarij yang betul-betul Khawarij. Tidak ada satupun mereka yang mengkafirkan Khawarij, sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.